Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersyukur kembali dipertemukan bersama Al-Wabilus Sayyib, salah satu karya yang penting di dalam pembahasan tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita tahu bersama-sama bahwa ilmu adalah kebutuhan bukan hanya untuk laki-laki namun juga untuk wanita. Nabi kita SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dan sebagaimana laki-laki butuh untuk memperjuangkan dirinya dan mengangkat derajatnya, wanita pun juga demikian. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan itu yang kita saksikan sepanjang sejarah. Bagaimana Allah mengangkat derajat para wanita karena ilmu mereka, karena manfaat yang mereka berikan. Dan itu menunjukkan juga bahwa ilmu itu bukan monopoli seorang atau kaum laki-laki atau kaum Adam, tapi wanita pun juga punya peran besar di dalam dunia ilmu. Sebut saja nama Musa Al-Azdiyah, salah satu wanita yang dikenal dalam ilmu hadis. Musa Al-Azdiyah adalah seorang perawi hadis wanita yang meriwayatkan hadis-hadis yang antaranya dari Ummu Salamah. Jadi beliau meriwayatkan dari Ummu Salamah. Dan lihat bagaimana beliau meriwayatkan dari wanita besar juga, itu Ummu Salamah. Jadi wanita meriwayatkan ke wanita atau wanita meriwayatkan dari wanita. Dan itu sebuah hal yang biasa dalam dunia ilmu. Dan bagaimana wanita itu bukan tim hore atau tim pelengkap saja, namun mereka periwayat hadis Nabi kita SAW dan nama mereka harum di dunia ilmu hadis. Dan ternyata Musa Al-Azdiyah ini juga meriwayatkan dari Ummu Salamah. Dan sebagaimana kita ketahui, riwayat yang dibawakan Musa Al-Azdiyah pun diriwayatkan oleh para ulama seperti Abu Sahal Katsir bin Ziyad. Jadi hadirin Allah muliakan, dan ini adalah sebuah contoh, dan setiap kajian kita berikan contoh, setiap kajian kita berikan contoh untuk membuka mata kita bahwa wanita punya peran besar, dan untuk membangkitkan semangat dari ibu-ibu sekalian atau wanita-wanita kita bahwa ini bukan sebuah hal yang mustahil. Kalau kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. In tasdukillah yasdukka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan kalau wanita yang jujur dan totalitas dalam dunia ilmu, mereka diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan manfaat kepada umat, lalu masa kita tidak bisa memberikan manfaat minimum untuk diri kita sendiri. minimum untuk keluarga kita, minimum untuk suami kita, minimum untuk anak-anak kita. Mungkin ada yang mengatakan, oke, siapa aku dengan Musa al-Azdiyah misalnya Pak Ustadz, siapa aku dengan Ummu Salamah Pak Ustadz. Enggak, kita enggak nuntut ibu-ibu jadi Ummu Salamah. Namun ini kan sebuah pesan, kalau Allah bisa membukakan pintu kepada wanita-wanita untuk bermain di level memberikan manfaat kepada umat, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan pintu bagi kita untuk memberikan manfaat bagi keluarga kita, memberikan manfaat bagi rumah tangga kita, memberikan manfaat bagi kakak dan adik kita, memberikan manfaat untuk anak-anak kita, dan seterusnya. Itu hal yang sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berusaha apa tidak, kita jujur apa tidak, kita pantaskan diri kita atau tidak. Itu pertanyaan besar yang harus kita jawab, ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, kebersamaan dengan ilmu selalu merupakan anugerah bagi orang-orang beriman, dan semoga kita bisa mensyukuri anugerah tersebut. Wallahu ta'ala misawab. Berikutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian dan jamaah secara umum, kita sedang membahas tentang perusak-perusak amal dan pembatal-pembatal amal. Dan kita sudah jelaskan bahwa parameternya bukan hanya beramal semata, tapi parameternya adalah bagaimana menjaga amal tersebut dari perusak-perusaknya, menjaga amal tersebut dari pembatal-pembatalnya. Jadi untuk apa kita punya banyak amal, tapi amal yang pertama batal, amal kedua rusak, amal terus apa yang kita dapatkan? Lebih baik kita cuma punya 1-2 amalan, misalnya, sekali lagi misalnya, tapi diterima oleh Allah, tapi bagus, berkah, dan efeknya kemana-mana, ke diri kita, ke suami, ke anak-anak, bahkan ke lingkungan. Itu lebih baik daripada kita punya segudang amalan tapi rusak semua, kita punya ratusan amalan tapi gagal semua. Oleh karena itu, kaidah yang kita pelajari di pekan lalu, walaisa sya'nu fil amal, intinya itu bukan sebatas beramal. Innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsidu wa yuhbituhu. Parameternya adalah bagaimana menjaga amal tersebut dari semua hal yang bisa merusak dan menghancurkan amal itu. Itu tolak ukurnya. Jadi kita, buat apa kita dikenal orang sebagai istri yang masya Allah, terus ibu dengan anak-anak yang berprestasi, lalu kita punya kegiatan sosial, kita punya kajian, tapi ternyata di sisi Allah itu semua amal-amal nggak diterima. Apa artinya bagi kita, hadirin? Buat apa kita punya detail-detail seperti itu? Yang terpenting adalah bagaimana amal kita diterima. Bagaimana amal kita diterima. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kita akan lanjutkan. Kali ini, hadirin, kita akan membahas salah satu perusak amal yang paling hebat, yang paling berbahaya, karena daya hancurnya itu sudah terbukti. Penghancur itu bernama riya. Riya wa in daqqa muhbitun lil amal. Kata para ulama, riya itu walaupun kecil, walaupun halus, tapi ia menghancurkan amalan. Jadi riya itu walaupun kecil, walaupun halus, walaupun samar, itu ngancurin amalan, ngancurin amal. Dan apa yang dimaksud riya, hadirin? Riya itu kata para ulama, kita melakukan sebuah amalan dan kita perlihatkan amalan tersebut tujuannya agar dipuji oleh manusia, dipuji oleh pihak lain. Itu walaupun cuman kecil, sedikit, hanya halus, gak langsung, kita cuman kasih umpan lambung, kita hanya kasih pancingan biar orang itu muji amalan kita, muhbitun lil amal, itu menghancurkan amal kita. Wa huwa abwabun katsiratun la tuhsar, dan riya itu masuk dari banyak pintu-pintu, pintunya banyak banget, la tuhsar, tidak terbatas, la tuhsar. Jadi riya itu variannya banyak, kata para ulama, variannya banyak, halus dan banyak pintu dan enggak terbatas, la tuhsar, la tuhsar. Wa kaunul amal ghayra muqayyadin biittiba'i sunnah aidan wajibun li kaunihi batila. Dan amal itu, dan amalan yang tidak terikat dengan petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun juga menjadi amal yang batil. Jadi hadirin Allah muliakan, sebagaimana amal itu harus sesuai dengan sunnah, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diterima, begitu juga amal itu harus ikhlas dan tidak boleh dijangkiti virus riya, gitu loh hadirin. Jadi zahir bagus, batin juga bagus, ibu-ibu. Gitu. Zahir bagus, batin juga bagus. Karena main di zahir aja pun juga gak enak, ibu-ibu sekalian. Ya seperti kehidupan ibu-ibu lah. Apa bahagianya punya wajah cantik, tubuhnya bagus, tapi hati itu kecewa terus. Hati merasa tersakiti. Hati merasa benci sama orang. Hati merasa dikhianati. Jadi enggak ada gunanya. Mau wajah cantik, mau tubuh bagus, lalu hati merasa dikhianati. Kira-kira pada saat hati merasa dikhianati, malamnya kita perawatan wajah enggak kira-kira? Seringkali enggak, ibu-ibu. Enggak peduli, udah aku enggak peduli lagi. Hati udah hancur. Itu. Jadi walaupun secara zahir indah, tapi kalau batinnya diserang dan hancur, hidup seringkali gak ada artinya. Makanya kita ada, mungkin ada banyak pihak nyeletuk, kok cantik-cantik bunuh diri ya? Iya, ada banyak wanita cantik bunuh diri. Itu kenapa? Ada masalah dengan zohir. Mereka gak punya isu dengan zohir. Masalah mereka itu batin, hadirin. Batin itu yang ngerusak, itu yang ngancurin. Nah begitu juga dengan amal. Amal secara zahir bagus, ada dalilnya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi kalau batinnya ternyata riya, bukan karena Allah, berharap dipuji oleh manusia, dia tidak murni, hanya ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu tadi pengen membuat orang muji dia, membuat orang sanjung dia, membuat orang mengagungkan dia, membuat orang itu ngangkat-ngangkat dia. Maka secara batin itu rusak amalan itu. Dan kalau batin sudah rusak, zahir itu gak ada gunanya juga. Sama kayak tadi. Betapa banyak wanita merasa tidak berguna, padahal secara zahir dia cantik, dia tubuhnya proporsional, tingginya oke, tinggi 175 misalnya, atau tingginya semua menginginkan tinggi badan seperti dia, semua menginginkan berat badan seperti dia, banyak wanita menginginkan wajah seperti dia. Tapi kalau batin wanita itu hancur, berantakan, dan dia merasa nggak diuntungkan juga punya wajah cantik gitu, dan dia merasa wajahnya nggak ada gunanya juga, wajahnya nggak ada guna, bahkan bukan hanya wajah, dia merasa kehidupannya nggak ada gunanya. Buat apa aku hidup ya? Aku dikhianati, aku disakiti, aku nggak diterima, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita, dan itu real dalam kehidupan, dan begitu juga dalam amalan, begitu juga dengan amalan. Kalau kita tidak melakukan amalan-amalan kita karena Allah, maka Allah gak akan terima. Allah gak akan terima. Dan akhirnya gak dapat apa-apa. Akhirnya gak dapat apa-apa. Rusak. Rusak, hadirin. Jadi semangat kita bukan hanya aku harus mengerjakan ini. Semangat kita bukan hanya secara zahir amalan itu ada tuntunannya, ada ayatnya, ada hadisnya. Tapi kita juga harus perhatian. Apakah saya kerjakan amalan karena Allah atau karena suami saya? Karena Allah atau karena anak saya? Karena Allah atau karena pujian orang? Itu yang harus kita tahu. Dan itu yang membuat amalan itu diterima, dan amalan itu akan memberikan kita atau menjadikan kita diberkahi oleh Allah. Kita akan menjadi lebih baik, kita akan jadi lebih kuat, kita akan lebih bertakwa, kita akan lebih beriman, dan seterusnya. Dan hadirin sekalian, dan sejarah mencatat, kehidupan berbicara, justru orang-orang yang ikhlas itulah yang tidak pernah habis dipuji oleh manusia. Walaupun mereka tidak suka dipuji oleh manusia. Makanya para ulama mengatakan man karihas syuhra ishtahar. Barang siapa yang tidak suka dengan popularitas, justru dia yang akan terkenal nantinya. Dan dalil yang paling jelas, gamblang, simpel tentang konsep ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau gak ingin dipuji oleh manusia. Beliau gak ingin disanjung oleh manusia. Beliau gak ingin diangkat-angkat oleh manusia. Bahkan beliau mengatakan, La tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan terhadap diriku. Jangan kalian puji-puji diriku sampai seperti itu. Beliau gak suka dipuji. Tapi kenyataan, sampai detik ini, jutaan, bahkan miliaran manusia mengagumi beliau, menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau, memuji beliau, dan bersalawat kepada beliau. Miliaran manusia, bukan miliaran itu bukan total ya, miliaran dalam sebuah waktu. Kalau kita lihat umat Islam di dunia pada hari ini kan mencapai miliaran orang. Itu satu waktu, kita belum bicara umat Islam di abad atau di 10 tahun yang lalu, di 20 tahun yang lalu, di 1 abad yang lalu, di 2 abad yang lalu, di 3 abad yang lalu, di 4 abad yang lalu. Berapa total manusia yang bersalawat kepada Nabi kita SAW, yang mengatakan Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im dan seterusnya, yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Makanya gak usah khawatir pujian itu gak usah dipikirkan hadirin. Allah yang menggerakkan hati manusia, kita fokus aja ke Allah tabaraka wa ta'ala. Gak usah pikirkan orang ngomong A, ngomong B, ngomong C tentang kita. Ada ucapan menarik yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Coba catat baik-baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-mukhlis li rabbihi kal mashi 'alal ramal. Orang yang ikhlas dalam mengerjakan ibadah dan amalan hanya mencari wajah Allah, hanya untuk Rabb-nya. Kal mashi 'alal ramal. Itu seperti orang yang berjalan di atas pasir. Berjalan di tepi pantai, pasir putih misalnya. La tasma'u khutuwatihi. Anda tidak dengar suara derap langkah dia. Walakin tara atharuhu. Tapi Anda akan melihat jejak-jejak langkahnya. Allahu Akbar. Orang yang ikhlas itu seperti orang berjalan di atas pasir. Derap langkahnya gak kedengeran suaranya. Orang jalan di atas pasir, pernah ke pantai kan? Emang kedengeran kalau kita jalan? Sampai, jangankan jalan, lari aja gak kedengeran di atas pasir. Tepi pantai, pasirnya basah gitu segala. Coba lari, gak kedengeran. Beda kalau kita jalan atau lari di atas daun-daun kering, kedengar kerak, atau di atas kayu-kayu, di atas pecahan kaca, retak-retak-retak. Kita nginjak botol plastik kedengaran, tapi berjalan, bahkan berlari di tepi pantai, di atas pasir, gak kedengaran. Namun, jejak-jejak itu terlihat. Orang yang melewati rute lari kita 10 menit kemudian misalnya akan lihat ini ada jejak langkah kaki seseorang, kelihatan jejaknya. Padahal kitanya udah enggak ada misalnya. Kita udah ketutup berada di balik mungkin ada ketutupan, ada di balik kapal atau segala macam, tapi jejak-jejak kita kelihatan. Itu orang yang ikhlas. Itu orang yang ikhlas. Ketika beramal, suaranya gak kelihatan, gak terdengar, tapi dampak positifnya terlihat, jejak-jejaknya terlihat. Itu orang yang salah satu profil orang yang ikhlas yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah ini PR kita semua, PR ibu-ibu sekalian. Terkadang atau seringkali wanita ingin dipuji, ingin diakui. Sebagaimana laki-laki juga suka dipuji ibu-ibu sekalian. Tapi marilah setiap kita mengevaluasi diri kita. Dan karena ini secara umum kajian wanita, coba kita tekankan PR di tengah-tengah dunia wanita. Berapa kali kita memakai sesuatu untuk dipuji orang? Berapa kali kita menggunakan sesuatu untuk dipuji orang? Atau paling tidak menjadi perhatian bagi orang, atau paling tidak membuat mata pihak lain itu tertuju pada kita dan barang yang kita kenakan. Bukankah mental seperti ini perlu kita evaluasi? Bukankah mental ini membuat kita rentan terjatuh pada riya, beramal untuk dipuji oleh manusia, memperlihatkan? Kenapa kita tidak seperti orang yang berjalan di atas pasir, gak terdengar, gak ada yang tahu? Tapi walaupun dia sudah berlalu, jejak-jejaknya akan terlihat. Bukankah itu konsep para ulama? Bagaimana mereka berusaha menjaga? Makanya kata Allah, uktum min hasanatik kama taktum min sayiatik. Sembunyikan amal baikmu sebagaimana Anda menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Sebagaimana kita suka menyembunyikan aib kita, keburukan kita, sembunyikan amal soleh kita. Kecuali itu syiar, ibu-ibu sekalian. Aku besok gak mau pakai hijab, jilbab lagi keluar. Kenapa? Takut riya. Loh bukan, pakai hijab itu syiar dan wajib. Dan memang momennya ketika sama orang non mahram. Jadi bukan dibalik. Suamiku udah gak mau sholat Jumat lagi, Pak Ustadz. Kenapa? Takut riya. Bu, itu syiar. Dan memang pelaksanaannya berjamaah. Tapi apa yang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Jagalah amal kita. Kembali ke konsep. Jangan hanya beramal, tapi jaga amal tersebut. Apalagi riya itu dikhawatirkan Nabi SAW. Nabi aja khawatir. Sallallahu alaihi wasallam. Itu penyakit menimpa kita. Kok kita gak khawatir itu loh, ibu-ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu syirik kecil. "Wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah?" Lalu para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-riya, riya." Itu yang paling ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa kita. Riya. Suka dipuji itu. Suka disanjung. Itu yang paling dikhawatirkan Nabi SAW. Kalau Nabi khawatir, mungkinkah kita bisa santai? Mungkinkah kita dengan mudah memberikan alasan atau justifikasi? Enggak, saya kalau saya tuh enggak ada arah ke sana. Atau saya bisa kok nata hati saya. Apakah segampang itu, hadirin? Apakah semudah itu? Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khawatir. Bukankah ketika seorang orang awam sebagai pasien, dia awalnya pede-pede saja dengan kesehatannya, tiba-tiba dia ke seorang dokter terbaik di Asia Pasifik misalnya. Lalu kata dokternya, "Saya mengkhawatirkan kondisi ibu. Ini serius." Kira-kira yang darinya kita tertawa terbahak-bahak, berubah gak ekspresi kita? Hah? Masih bisa kita, "Tenang aja dok, ini biasa." Oh enggak. Ini dokter terbaik yang bilang. Dokter terbaik. Misalnya ranking 10 besarnya dunia, dan yang terbaik di Asia misalnya, atau 5 besarnya dunia, dia terbaik di Asia, dia bilang, "Bu, mohon maaf ya, bisa kita serius sedikit? Dari tadi saya lihat ibu bercanda atau tenang-tenang saja." Saya dengan segala ilmu dan pengalaman saya benar-benar mengkhawatirkan kondisi ibu saat ini. Itu belum dia jabarkan aja, kita mungkin udah berubah. Dari ketawa jadi pucat kita. Terus kita bicara secara, "Tolong dok, jelasin lebih lanjut." Atau maksud dokter, "Dengar saya." Lalu dipresentasikan lah. Dikasih hasil lab kita, dikasih hasil ronsen kita, MRI kita, semua dikasih. "Ini serius, Bu. Saya sangat-sangat khawatir." Itu manusia yang walaupun salah satu yang terbaik bisa salah. Itu aja akan berdampak pada psikologi kita. Itu akan berdampak pada psikis kita, akan berdampak pada mental kita, akan berdampak pada sikap kita. Lalu bagaimana dengan seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah miss, tidak pernah salah dalam menyampaikan syariat? Dan Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan sosok ini sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Akhafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Atau innama akhafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar. Asyirkul asghar, wa ma huwa asyirkul asghar ya Rasulullah, ar-riya. Inna akhwafa ma'akhwafu alaikum, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, yang paling aku menimpa kalian, yang paling aku khawatirkan. Jadi ada beberapa kekhawatiran, ini yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling menakutkan, riya. Lalu kita masih bisa gampang, oh enggak, aku kan ikhlas aku ini. Walaupun memperlihatkan amalan, kalau dalam ada tujuan, selama tidak ria, boleh. Tapi apakah segampang itu kita mengklaim? Apakah segampang itu kita menata hati? Apakah segampang itu kita mengendalikan diri kita? Sedangkan ini kekhawatiran Rasulullah SAW. Dan di sisi lain para ulama kita mengatakan, sebagaimana testimoni dari Al-Imam Ibn Munkadir, "Kabattu nafsi 40 sana hatta staqamat." Aku berjuang mengkondisikan jiwaku selama 40 tahun sampai jiwa itu istiqomah. 40 tahun. Dan Imam Ibn Munkadir, ulama, salah satu guru dari Imam Malik. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i rahimahumullah jami'a. Mungkinkah kita yang baru hijrah setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu, empat tahun yang lalu, lima tahun yang lalu, sepuluh tahun yang lalu, dengan mudah melakukan itu? Sedangkan kita pun walaupun 10 tahun hijrah, ilmu kita masih dalam kategori orang awam. Ibadah kita pun juga naik turun. Apa sesimpel itu? Lalu kita santai-santai tidak memperhatikan masalah riya. Dan terapkan pada diri kita. Apakah selama ini kita, pada saat kita beramal, mulai dari sholat, sudah karena Allah atau belum? Dalam berzikir, sudah karena Allah atau belum? Kemarin, Ibu sekalian, kemarin persis ada salah satu teman baik bicara ke saya bahwa beliau punya masalah dalam mendidik istrinya. Dan istrinya pun juga mengakui, kalau lagi ini ya, kalau lagi ini ada masalah besar dalam diri istrinya. Dan ada perubahan drastis. Ada perubahan drastis pada ibadah istrinya sebelum nikah dan setelah nikah. Sebelum nikah dan setelah nikah. Lalu teman baik itu menyampaikan bahwa, bilang ke saya kemarin bahwa faktor penyebab kenapa terjadi perubahan drastis ibadah sebelum nikah dan setelah nikah itu, setelah dievaluasi oleh istrinya, dimuhasabah oleh istrinya, ternyata kesimpulan sang istri, "Saya ibadah sebelum nikah itu semangat tujuannya untuk mendapatkan pendamping. Ternyata bunga nggak murni karena Allah. agar bisa mendapatkan suami. Agar ada seorang laki-laki yang soleh, lalu melihat atau mencari info, gimana sih Mbak Fulana atau Mbak Mawar gitu loh, atau si Mawar gimana sih? Oh, nanti yang lain bilang, oh itu puasanya bagus, Nabi Dawud, aku teman kosnya dia Qiyamulail, dan seterusnya. Maka begitu dia dapat suami, selesai sudah, tujuannya sampai. Sama orang kalau niatnya ke Bandung, begitu sampai Bandung udah nggak ngegas lagi dong, cari parkiran, matiin mesin, selesai. Jadi itulah manusia, jemaah sekalian. Kita tuh bisa beramal untuk manusia, untuk orang lain, yang orang lain itu pun kita nggak kenal siapa dia, itu bisa. Atau yang pihak tersebut kita belum kenal, kita nggak kenal. Beda kalau misalnya aku tuh pengen nikah sama dia dan aku ingin membuat dia kagum, dia bangga, dia salut sama aku, maka dia akan melakukan segala cara agar membuat wanita itu atau laki-laki itu terpukau sama dia. Itu banyak kasus demikian, atau itu nggak heran lagi. Ini enggak, ini teman baik saya itu tidak kenal sebelumnya dengan, atau tidak hubungan dekat dengan, atau tidak saling kenal dengan istrinya, tidak pakai pacaran dan seterusnya. Tapi istrinya beribadah, ini pengakuan istrinya sendiri setelah introspeksi, setelah muhasabah, setelah berpikir, kenapa kok terjadi gini, kenapa? Ternyata arahnya ini masalah keikhlasan, ibu-ibu. Pengen membuat seorang laki-laki terpukau, lalu menikahi dia. Siapa laki-laki itu pada saat tahajud? Gak tahu. Siapa laki-laki itu ketika dia puasa Senin Kamis atau Nabi Daud? Gak tahu. Tapi dengan dia punya pola seperti itu, kan teman-teman perempuannya tahu, lingkungannya tahu. Dan ketika ada seorang laki-laki yang baik dan seterusnya mencari, ini yang bicara. Jadi itu dan bisa ke arah sana. Oh, syaitan jago, Bu, bisikin kita. Jago syaitan bisikin kita. Jadi itu, kalau mencari perhatian orang yang dia sudah tahu, dia kenal, itu biasa. Ini enggak kenal. Belum kenal. Dan hasilnya gimana? Berantakan. Berantakan. Rumah tangganya sakinah wa warohmah sampai detik ini belum. Semoga Allah kasih hidayah ke depan. Kalau dua-duanya terus bertobat, beristighfar, lalu memperbaiki diri, insya Allah akan jadi lebih baik. Jadi ini menunjukkan bahwa beramal bukan karena Allah akan menghancurkan amal tersebut dan akan membuat kita tidak hidup dalam keberkahan. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim, Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah men-share kajian yang kita ikuti atau ilmu yang sedang kita pelajari termasuk dalam perbuatan riya ya Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengetahui ini riya atau bukan, kembali ke definisi riya. Riya itu beramal, memperlihatkan amalan agar dipuji oleh pihak lain. Nah, pertanyaannya, kita lakukan itu untuk dipuji atau bukan? Kalau untuk dipuji itu riya, tapi kalau tidak, dalam rangka menyebarkan ilmu, dalam rangka mendakwahi keluarga dan seterusnya, dan kita jaga adab-adab dalam menyampaikan, kita pun juga tidak asal motong-motong atau tidak berinisiatif sendiri gitu loh, maka insya Allah itu bukan riya, Allah Ta'ala bisa. Dan itu insya Allah berpahala, berpahala, pahala dakwah. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, keluarga, tim kajian, serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustadz, bagaimana mengobati rasa futur? Ini kegalauan teman saya, di mana dia cerita kalau saat ini futur sekali. Futur itu sedang berada di titik jenuh ya. Ada terjadi penurunan ibadah. Dia tahu kalau ini salah, tapi tetap susah membangun rasa semangat ibadah lagi. Rasa futur ini dimulai saat dia sudah menikah dan mempunyai anak. Pada saat dia masih single dulu, dia cerita sangat rajin dan semangat ibadah. Mohon nasihatnya ustadz, bagaimana cara membangun semangat ibadah kembali? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sebatas futur bukan sebuah kesalahan. Itu memang natural. Manusia gak bisa dituntut punya performa tinggi setiap saat. Dan Nabi SAW yang bersabda, inna likulli amalin syirran wa inna likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amalan ada masa-masa semangat, dan di sela-sela masa semangat itu ada masa futur atau masa jenuh. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin sekalian. Adapun yang kedua, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang dalam kondisi futurnya atau titik jenuhnya tetap mengerjakan sunnahku, maka dia akan selamat, dia akan beruntung. Dan barang siapa yang keluar jalur, maka dia akan merasakan sebaliknya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa diantara maksudnya, kalau kita lagi semangat, kita kerjakan amalan wajib dan amalan sunnah. Tapi kalau kita lagi futur, boleh kita cukupkan atau tidak ada masalah, kita cukupkan hanya dengan amalan wajib saja. Tapi tetap di atas sunnah Nabi SAW, itu poinnya. Nanti semangatlah. Dan kalau kita bisa gunakan pola itu, insya Allah futur akan cepat hilang. Yang jadi masalah futur berlarut-larut adalah ketika futur kita bermaksiat, itu yang jadi masalah. Ketika futur, jangankan yang wajib, jangankan yang sunnah, yang wajib aja kita tinggalkan, itu yang jadi masalah. Tapi kalau pada saat kita futur, kita istirahatkan dulu amalan-amalan sunnah kita, tapi kita tetap jagain amalan-amalan wajib, insya Allah gak akan lama dan akan perform lagi insya Allah. Terus yang berikutnya, bergaul dengan orang-orang saleh atau orang-orang soleha, wanita atau teman-teman yang soleha, bergaul dengan mereka, kejar mereka, jangan pasif tapi dikejar. Walau ta'ala misal mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Ibnul Qayyim, memberkahi dan menjaga ustadz, keluarga serta tim, dan juga seluruh kaum muslimin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, jika ada teman atau sahabat kita yang sudah ikut kajian tapi masih suka ngepost sedang kajian atau menyebarkan catatan ke sosial media, apakah kita sebagai sahabat baiknya mengingatkan atau maklumi mereka dengan dalih mereka sedang proses? Jika mau menasihati, bagaimana kata-kata terbaiknya ustadz? Semoga pertanyaan ini dijawab. Mohon nasihatnya, jazakallahu wa iyyakum. Yang pertama, menyebarkan catatan ke sosial media ini masih sebuah hal yang bisa positif, bisa negatif. Artinya, kalau niatnya riya, ingin dipuji, dan ada kepentingan duniawi, negatif. Tapi kalau niatnya untuk menyebarkan ilmu, berdakwah, dan sudah dikoreksi misalnya, sudah diteliti, bahkan minta izin dan seterusnya, maka itu positif. Karena dulu guru-guru kita, bahkan sampai sekarang, bukan dulu saja, guru-guru kita, ulama-ulama kita itu mengingatkan bahwa pentingnya mencek catatan kita. Makanya nasihat sebagian ulama dan sebagian guru adalah sesama penuntut ilmu itu saling cross-check catatan masing-masing. Jadi si Mawar lihat catatan Melati, Melati lihat catatan Mawar, lalu saling mengkoreksi, saling menambahkan, saling melengkapi dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena sangat rentan salah, hadirin. Bisa salah paham, bisa salah tulis, bisa terlambat ngikutin, dan jadi terlalu sisi itu yang perlu diperhatikan juga gitu loh. Dulu ada teman saya satu kelas ingin menyebarkan catatan beliau ke satu kelas gitu loh, bahkan ke adik kelas buat bekal nanti. Lalu itu diketahui oleh guru kami, beliau pakar usul senior gitu loh. Lalu beliau tidak setuju. Kata beliau, kalau kamu mengasih atau memperlihatkan catatan kamu ke satu dua orang, itu natural, artinya itu yang dilakukan oleh semua orang. Pinjam catatannya dong, kasih lihat, baca. Ya, semua orang melakukan itu. Tapi kalau kamu kasih catatan kamu ke satu kelas, apalagi ke adik kelas, kata beliau, ini belum ke sosmed ya, jangkauan sosmed jauh lebih luas, maka kamu harus datengin saya, kata beliau, dan minta saya mengkoreksi catatan kamu. Karena kalau salah, kamu yang tanggung itu kesalahan satu kelas. Itu kalau satu kelas. Kalau dua kelas, kamu yang tanggung kesalahan dua kelas. Kamu bisa gak bertanggung jawab di hadapan Allah? Jadi kalau sudah di ini, cross-check dulu. Minta dikoreksi dulu. Benar gak? Saya buat gini. Itu yang diingat. Saya ingat sekali beliau mengatakan, menasihati ke saya. Jadi kalau sama teman sebelah atau teman belajar, semua kita akan demikian. Tapi kalau buku kita share ke satu kelas dan akhirnya jadi rujukan atau salah satu rujukan, lalu kasih ke adik kelas, akhirnya jadi rujukan adik kelas, lalu balik, lalu turun lagi, diwariskan ke adik kelas lagi, kata beliau, kamu harus datang ke saya dan saya harus baca. Akhirnya teman saya ini datang ke beliau, karena beliau baik, bukan ini, tapi untuk memastikan aja. Dan ternyata memang ada beberapa kesalahan. Ya, namanya murid gitu. Ada beberapa kesalahan. Dan kita bersyukur gitu loh. Padahal beliau adalah salah satu yang terbaik dalam mencatat. Makanya jadi rujukan kita. Catatannya bagus segala macam. Dan beliau, kalau enggak salah beliau rekam deh. Dulu kan belum ada sosial media seperti itu. Jadi direkam terus ditulis ulang. Wah, rajin banget nih orang. Nahsabu kadzalika wallahu hasibu lana zaki ala ahad jazakallahu khairan, bagi beliau itu aja masih ada kesalahan, masih ada yang perlu ditambah, dikurangi. Dan itu saja, itu kalau enggak salah, kalau enggak semester 7, semester 8. Jadi artinya bukan penuntut ilmu pemula, bukan. Ini udah calon ustaz. Semester 7, semester 8. Itu aja bisa masih ada kekurangan, masih ada salah ini, salah. Nah, kita kan harus jaga. Jadi ngelihat sesuatu tuh jangan dari satu sisi aja. Oke, satu sisi kita ingin share. Tapi lihat dari sisi yang lain. Kalau kita tergesa-gesa, lalu ada kesalahan, siap enggak nanggung kesalahan itu pada hari kiamat, itu poinnya. Dengan tetap terus menjaga keikhlasan. Wallahu ta'ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnu Qayyim, guru dan guru selalu diberikan keberkahan oleh Allah, Ustaz, tim kaum muslimin semuanya, dan semuanya selalu diberikan rahmat, hidayah, karunia, taufik, perlindungan, penjagaan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Afwan Ustaz, bagaimana jika seorang suami sudah melakukan yang terbaik buat istri dan anaknya, tapi istrinya selalu melawan kepada suami? Istri tidak melaksanakan kewajiban mengurus kebutuhan suami. Suami sudah berusaha menasihati, istri juga susah disuruh salat. Sampai anaknya sendiri enggan menghormati ibunya karena sikap ibunya ke bapaknya. Bagaimana cara menasihati istri agar berubah? Mereka sudah seperti menyerah soal ibunya. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Masalah-masalah ini sulit untuk dijawab secara utuh di sesi tanya jawab, hadirin yang Allah muliakan. Kita perlu diskusi khusus dengan ahli ilmu atau guru-guru kita yang bisa kita mintai nasihatnya. Karena masalah masalah rumah tangga dan nanti bisa arahnya ke perceraian, itu masalah pelik, masalah yang harus didudukkan, masalah yang harus disikapi dengan ketakwaan, dengan iman. Karena masalah-masalah gini secara teorinya aja udah susah gitu loh. Nah, yang perlu dilakukan oleh suami pertama, perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah. Itu dulu. Dan jangan merasa sudah melakukan yang terbaik. Sulit loh diri kita itu mengklaim diri kita sudah melakukan yang terbaik. Kecuali kalau pihak lain yang berilmu yang menilai, enggak, kamu sudah melakukan yang terbaik, ini saatnya, misalnya begitu, atau kamu boleh. Tapi kalau kita agak susah gitu loh. Apalagi kita juga, kita masih punya hawa nafsu sebagaimana istri kita punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu manusia itu kan dalam surat Yusuf 53, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Jadi coba minta nasihat, minta arahan, dan sebutkan apa yang sudah kita lakukan biar ahli ilmu yang menilai apakah sudah yang terbaik atau belum. Sampaikan, saya sudah begini, mohon masukan, mohon nasihatnya, apa yang sudah tepat, apa yang masih kurang, mungkin itu. Dan perbanyak bantu orang, hadirin, perbanyak bantu orang. Wallahu fi'unil abdi makanal abdu fi'uni akhi. Allah membantu hambanya ketika hamba itu membantu saudaranya. Lalu yang berikutnya juga doakan istri kita dengan semaksimal mungkin. Dan kalau kita punya rezeki dan kelapangan, coba haji atau umrah dan doakan di sana. Karena doa di sana kita tahu luar biasa. Artinya ikhtiar semaksimal mungkin. Makanya itu tadi, apakah iya kita sudah melakukan yang terbaik atau belum? Seringkali manusia itu merasa sudah melakukan yang terbaik, tapi ketika diingatkan, emang kamu udah begini? Belum sih. Udah begini? Belum sih. Udah begini? Belum. Terus juga jaga ibadah malam. Ibadah malam itu penting. Minimum sholat witir, hadirin. Ibadah malam sangat penting dalam mempengaruhi sikap seseorang. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena keterbatasan ilmu dan waktu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.